الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد kita telah membaca dua buah hadis yang pertama daripada bab mandi dan hukum ahkam junub. Yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa air itu daripada air, yang maknanya mandi itu disebabkan air mani, yang keluarnya air mani. Dan hadis yang kedua yang telah kita baca pada malam ini adalah hadis sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki itu telah duduk di atas istrinya, empat calon istrinya, dan dia telah bersatu, maka wajiblah mandi atas. Dan di dalam riwayat Muslim, walaupun dia tidak keluar air mani. Jadi ini dua hadis yang sama maknanya ataupun bertentangan maknanya. Pertentangan maknanya, satu kata tidak perlu mandi kalau tidak keluar air mani, hadis yang kedua perlu mandi walaupun tidak keluar air mani. Jadi ini dalam istilah hadis adalah mukhtalif al-hadis, yakni hadis yang berbeza-beza. Jadi isu ini, hadis ini kata A hukum boleh, hadis B kata tak boleh, termasuk satu permasalahan yang mungkin merunsingkan, mengelirukan sebahagian orang yang baru dalam ilmu hadis ini. Lalu mungkin tuduhan yang tidak berapa tepat dilemparkan bahawa ini antara bukti bahawa hadis-hadis ini tak boleh dipercayai. Kerana kalau semuanya datang daripada Allah dan Rasulnya, kalau hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak mungkin kita akan jumpa ikhtilafan, apalagi ikhtilafan kathirah, perbezaan-perbezaan, percanggahan-percanggahan, sebab semuanya datang daripada sama orang. Jadi tidak. Jadi kalau ada percanggahan-percanggahan menunjukkan bahawa ia bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah ulama dari dulu lagi telah peka terhadap tuduhan ini, dan dengan semangat mereka memelihara syariat dan juga memelihara dan mempertahankan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkannya, mereka telah berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang zahirnya bercanggah antara satu dengan yang lain, kemudian mereka datangkan solusinya, mereka syarahkan, mereka terangkan, yang mana kesimpulannya tidak ada percanggahan antara hadis-hadis tersebut. Jadi jawapan mereka terhadap orang yang mendakwa bahawa hadis di sana ada hadis-hadis yang bercanggahan, jawapannya adalah tidak ada hadis yang bercanggahan. Macam mana tu? Itulah ada ilmu yang khusus namanya mukhtalif al-hadis. Antaranya Ibnu Qutaybah rahimahullah ta'ala telah mengarang sebuah kitab yang khusus mengumpulkan semua hadis yang bercanggah-canggahan, dan beliau telah membahaskannya dengan jawapan-jawapan. Dan begitu juga Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, saya semua kenalkan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis di kalangan mazhab Hanafi yang masyhur dengan Aqidah At-Tahawiyah. Beliau hebat, beliau mengumpul kitab Ta'wil Mushkil al-Hadis. Lebih kurang itulah makna sebuah kitab, maknanya mentafsirkan kemusykilan hadis, yang ini sama semakna dengan kitab yang pertama, tapi kitab ini lebih besar lagi. Kitab ini dah ada takhrijnya. Kalau tak tahu wajib sahih atau tak sahih, dah ada takhrij. Kitab yang besar, gini besar, dalamnya banyak. Dan di dalamnya diterangkan perbezaan-perbezaan, kemudian dijawabkan itu persatu. Jadi antara jawapan-jawapan mereka adalah dengan jawapan yang kita baca tadi. Apa dia? Hadis ni berbeza, memang orang nampak berbeza. Tapi sebenarnya dia tidak berbeza. Sebab hadis ini untuk zaman ini, zaman pertama. Kemudian dia dimansuhkan dengan hadis lain untuk zaman yang kedua. Ya, ini selepas itu. Jadi hakikatnya tidak ada perbezaan. Ia dihapuskan. Bukan maknanya dua-dua sekali ada dalam satu masa, sehingga dia bercanggah antara satu dengan lain. Ini kata mandi, ini kata tak payah mandi. Mana boleh ya? Ataupun mereka jama'kan dengan apa? Oh, hadis yang awak ingatkan bercanggah dengan hadis ini, salah satu daripada hadisnya lemah, salah satu daripadanya sahih. Tak ada bercanggahan. Yang lemah tu boleh diambil tak? Tidak diambil, ditolak. Dan kita cuma ambil yang sahih satu saja. Tak ada bercanggahan. Dan satu lagi jawapan mereka, mereka kata bahawa, oh, hadis ini yang awak nampak macam bercanggahan, kononnya lah hadis tidak ada wuduk bagi orang yang tidak baca bismillah padanya. La wudu'a liman lam yusallimillah alaihi. Oh, tak boleh, tak ada alaihi. La yusallimillah, tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Kemudian zahir hadis lain tidak sebutkan tentang baca bismillah seperti dalam Al-Quran, seperti dalam hadis lagi Khomran dan Uthman dengan Affan, bila dia tunjukkan macam mana angkat wuduk, dia baca bismillah. Tak ada. Hadis sahih juga. Jadi mereka ada beberapa jawapan. Tidak ada wuduk tu, kata mereka, betul tidak ada wuduk. Tapi bukannya tak sah wuduk, tetapi tidak sempurna wuduk. Jadi tidak ada percanggahan juga. Ada yang katakan hadis tidak ada wuduk tanpa bismillah, hadis tu lemah. Ya tak, kita cipta banyak lebar. Kita dah katakan walaupun hadis ni dihasan oleh dihasan oleh Syarbani rahmat ta'ala dan sebagian ulama lain, tapi kita dapati syawahidnya banyak tak kena pada tempatnya ataupun tak lemah sangat dan seterusnya. Kalau aku lihat ada jawapan-jawapan seperti itu. Jadi kadang-kadang bercanggahan, oh, perintah ni sunat saja, larangan ini makruh saja. Jadi duduk masih boleh dipakai. Jadi kadang-kadang mereka tarjih. Kalau tak boleh juga mereka tarjih. Mereka menguatkan ini atas yang itu dan sebagainya. Jadi ini adalah ilmu tentang apa ni hadis, iaitu muhtalifil hadis. Jadi yang sedang kita baca ni adalah salah apa ni yang dijawab dengan salah satu daripada jalan-jalan jawapan itu, iaitu dengan menerangkan tentang hukum nasakh mansukh. Jadi sedikit tentang nasakh mansukh. Nasakh tu maknanya membatalkan, menghilangkan, memadamkan. Jadi kalau matahari itu menasahkan bayangan, macam mana dia nasahkan? Datang matahari, tadi ada bayangan, datang matahari, hilang. Okey, jadi dihilangkan. Jadi kalau hukum tu dihilangkan, maknanya mula hukum tu ada, sekarang hukum tu dah tidak ada. Itu dah sudut bahasa. Kalau aku nasahkan kitab, aku nasahkan kitab, maknanya aku copy apa yang ada dalam kitab ni kat tempat lain. Tapi padam tak yang tadi? Tak mestinya padam, kadang dia pindah saja. Intikal saja, oh, nakal. Itu nasakh, macam kita fotokopi je lah. Baik. Tapi di dalam syariat, dalam istilah, kata orang tu istilah akademik ya, nasakh yang fuqaha maksudkan adalah apabila satu hukum yang lama diangkat, satu hukum yang datang dengan nas daripada syariat diangkat oleh hukum yang baru daripada syariat. Satu hukum daripada syariat ni diangkat oleh satu hukum yang datang kemudian, tak apa kemudian, yang juga daripada syariat. Jadi ada perkara kat sini. Satu, pertama wujudnya hukum yang lama. Yang ni maknanya ada masa. Dan hukum ini datang daripada syariat. Maknanya ada spesifik punya hukum. Sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis. Bukan hukum yang diistimbatkan oleh ulama, hukum yang memang ada. Okey. Dan ia pada waktu yang pertama. Kemudian datang lagi satu hukum juga daripada syariat. Maknanya daripada Quran, daripada hadis. Bukan istimbat-istimbat kita. Tak boleh. Nasakh mansukh tak boleh pakai ijtihad-ijtihad. Mesti ada nas datang. Dan hukum ni hukum baru. Dia menghapuskan hukum yang lama. Jadi dia ada waktu yang kedua. Ada waktu yang kedua. Jadi hukumnya, kita makna hadis yang telah dibatalkan dinamakan hadis mansukh. Mansukh. Kalau awak dengar bunyi maf'ul je, mansukh, mansukh dan sebagainya, itu maknanya dibuatlah. Maknanya telah dibuang. Lepas tu hadis ataupun hukum yang membatalkannya, yang menghilangkan, dinamakan nasikh. Itu sebab dinamakan nasikh mansukh. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa tak tahu nasikh mansukh tak boleh tafsir Quran, tak boleh jadi mujtahid. Sebab nanti dia berhukum dan berdalilkan dengan hadis yang telah dimansuhkan, dengan ayat yang telah dimansuhkan. Salah. Sedangkan ayat itu ataupun dalil itu telah tidak dipakai lagi. Hukum itu tidak dipakai lagi. Jadi itulah tentang hukum nasikh mansukh. Dan dia ada macam-macam jenis. Kadang-kadang dia nasakh mansukh daripada yang ringan. Mula-mula ringan hukum dia, lepas tu makin berat. Kadang-kadang sebaliknya, mula-mula hukumnya berat, lepas tu dia makin ringan. Kadang-kadang tak ada teruslah, hukumnya terus dihilangkan. Dan kemudian ada berusaha bacaan, ini ada berusaha Al-Quran. Kadang-kadang dinasarkan bacaannya saja, kadang dibacaan dan hukumnya saja. Itu ada pembahasan yang penting. Balik kepada hadis-hadis ini. Baik, sebelum itu, hukum menggunakan hadis nasikh mansukh ni, mana satu yang kita mesti pakai, mana satu yang kita mesti tinggalkan? Jawapan senang lah. Hadis yang mansukh mesti ditinggalkan, dan hadis yang nasikh yang baru itulah yang kita pakai. Tak boleh kita pakai hadis yang lama yang telah dihapuskan. Cuma ada satu saja permasalahan lagi. Bagaimana kita nak pastikan, nak tahu bahawa hadis ini telah dimansuhkan? Maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Ma'rifatut tarikh. Kita mesti tahu tarikhnya. Waktu bilakah hukum pertama ni datang, dan waktu bilakah hukum yang kedua ni datang, yang baru. Mana yang lama, mana yang baru? Dan macam mana nak tahu? Setiap hadis ada tulis tak date dia? Rekod. Abu Hurairah kata pada tanggal sekian-sekian Rabiul Awal Nabi SAW telah bersabda. Mana nak tahu kan, tak? Lepas tu kalau dalam satu hari Nabi SAW cakap sekali je ke? Banyak kali cakap. Ini mungkin subuh punya, lepas tu isyak punya telah dimansuhkan. Lain pula, mana nak tahu ni subuh ke kalau satu hari pun. Kadang-kadang satu bulan telah diubah hukumnya. Jadi itulah yang payah sikit. Sebab itu kalau ada orang mendakwa saja, oh hadis ni telah dimansuhkan, dah tak dipakai lagi. Dulu-dulu aja mesti tok arat, sekarang tak payah. Contohlah para pandai-pandai kan. Dulu-dulu aja tak boleh pakai mask, sekarang dah boleh pakai mask untuk lelaki. Dulu-dulu aja gitu, dulu-dulu aja begini. Jadi boleh tak terima, kita terima dakwaan mereka? Tak boleh. Dakwaan itu mesti disertakan dengan bukti bahawa ada di situ tarikhnya. Ya, ini pada sekian-sekian masa, ini pada sekian-sekian masa selepas ni mutaakhir. Dan antara caranya adalah daripada sudut yang paling senang sekali adalah atas tasrih. Maknanya secara direct Nabi SAW sebutkan bahawa ini telah dimansuhkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang jarahi lahir. Fa'inna tuzakirul maut. Kerana sesungguhnya yang mengingatkan mati. Jadi jelas bahawa dulu dilarang, sekarang telah dihapuskan hukum tersebut. Kadang-kadang tak datang daripada Nabi SAW, kadang-kadang datang daripada perawi. Perawi yang kata dulu begini-begini, sekarang begini-begini. Dan kadang-kadang kita tak tahu juga, tapi kita dapati hadis ini datangnya dalam konteks zaman Mekah contohnya. Hadis pasal apa? Ada sebut Kaabah contohnya, cerita tentang Kaabah. Jibril mengimamkan contohnya Nabi SAW depan Kaabah. Ini cerita bila? Cerita sebelum lah. Lepas tu datang pula ada hadis lain. Nabi SAW kata waktu solat gini, gini, gini. Ini cerita kat Madinah sebab apa? Dalam kisah ni, ada orang-orang datang ke Madinah. Tanyakan tentang solat. Nabi SAW terangkan waktu solat. Kau tengok macam mana waktu solat. Nabi SAW salat hari yang pertama begini. Hari yang kedua, the second timing. Jadi antara keduanya adalah waktu. Contohnya begitulah. Jadi kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang kat Madinah sebab dia selepas tu. Sebab kita tahu dia punya sirah. Dan lain-lain lagi. Kadang-kadang, oh haji. Cerita ni waktu haji. Dan ada lagi satu hadis, tak sebutkan waktu haji ke tidak. Mana satu yang latest? Waktu haji. Macam mana waktu? Agaklah. Tapi ni good guess ataupun intelligent guess. Bukan sembarang-sembarang punya guessing game. Sebab haji ini berlaku pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kemungkinan besar ini adalah yang mutaakhir. Tapi ini tak sekuat dengan yang tadi. Ini pun mungkin ada orang pertikaikan. Mana waktu lepas haji terus ada lagi hukum baru? Mungkin juga. Banyak kemungkinan. Alakulah mesti kita tahu at-tarikh. Dan biasa juga ia disebutkan oleh sebahagian ulama hadis. Mereka tahu bahawa ini adalah yang lama, inilah yang baru. Baik, jadi dalam hadis ini kita nak ambil sedikit lagi kata-kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Dekat bawah tu dia ada sebutkan sedikit. Jadi kita dah bacakan hadis yang jadi dalil bahawa hukum pertama hadis Abu Sa'id al-Khudri tak perlu mandi kecuali keluar mani itu telah dimansuhkan adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi hadis ini juga ada di dalam sahih dalam Sunan Abu Dawud bagaimana di bawah tu daripada Ubaid bin Ka'ab kan. Dikatakan itu Rasulullah SAW bersabda bahawa para pemuda mengatakan. Jadi tadi nampak macam pelik. Sempat tadi cek apa tu bahasa Arabnya. Innal futya kanu yaqulun futya. Futya ni hampir nak sama dengan kalimat fityan. Kalau fityan pemuda-pemuda lah. Tapi kalau futya jamak fatwa. Fatwa yang ni futya. Jadi sepatutnya kita tukarkan pemuda tu kepada apa? Bahawa fatwa yang mereka selalu katakan kanu yaqulun. Boleh juga? Mesti boleh ya. Jangan marah penterjemah, jangan marah pengarang kitab, jangan marah. Jangan bakar kitab. Tak bagus tu dia terjemahkan. Baik, bahawa fatwa yang selalu mereka katakan air dengan air itu adalah rukhsah kemudaran yang Rasulullah SAW pernah membolehkannya pada permulaan Islam kemudian memerintahkan mandi sesudah itu. Okay? Nah, itu yang kita nak betulkan. Kata Al-Ismaili rahimahullah ta'ala, hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari dan itu jelas menunjukkan nasakh. Al-Ismaili ni siapa? Al-Ismaili ni datang selepas Imam Bukhari dan Imam Muslim lah. Dan dia mengarang sebuah kitab. Kitab dia ikut, dia follow tau. Dia follow hadis-hadis dalam Bukhari. Kalau tak silap dia dengan Muslim sekali, dia follow tak, Bukhari je. Dan semua hadis-hadis itu dia cari sanad lain. Cari sanad lain. Dia takhrijkan dengan dia punya own sanad. Dia punya guru sendiri. Tapi hadis sama. Hadisnya sama. Jadi awak akan dapat dua. Satu Bukhari punya jalur jalan, satu Ismaili punya jalan. Nah, tetapi yang confirm sahih adalah jalur riwayat Bukhari. Sebab sahih Bukhari kan, Imam Bukhari. Yang kemungkinan sahih, kemungkinan tidak adalah jalur daripada Ismaili ni. Jalur daripada beliau. Tapi kata beliau hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Dia keluarkan hadis yang kat dalam Ahmad. Jadi walaupun dia dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dia dapati bahawa dia ada jalan lain menurut syarat Al-Bukhari. Jadi hadis ini sahih dan dia menasahkan. Ini namanya kitab Al-Mustakhraj. Dia adalah takhrij kuno lah. Zaman dulu punya takhrij. Dan lepas tu baru tahqiq dia besar-besar, banyak kitab dan sebagainya. Ini kira apa dipanggil tu, zaman batu punya tahqiq. Banyak satu buku je kita tahqiq, satu perawi, satu syekh aja. Dan lepas tu pasal buku dah banyak kan, kitab dah banyak, dah stable apa semuanya, mereka dah tak buat macam ni lagi. Mereka terus kata diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibn Majah kat sana, diriwayatkan oleh Hakim kat situ. Dia tunjukkan aja pada kitab, dia tak payah sebut sanad dia sampai pada Nabi, panjang lebar kan. Dia stop aja pada kitab-kitab hadis sahaja. Itu sikit tentang ilmu tahrif. Satu ilmu lagi, kita janji minggu lepas nak mustalah hadis kan, nak selesai. Dekat minggu baru nanti saya cubalah tengok macam mana. Okay, kemudian pembahasan kekehnya. Seandainya nasakh tidak ditegaskan, yang taruhlah hadis Umar bin Ka'ab ni tak ada, kita nak pakai hadis mana? Abu Sa'id ke hadis Abu Hurairah? Kenapa? Kalau awak tak tahu tarikhnya, kan kita dah kata kan, kita kalau tak tahu nasikh mansukh, kita tak boleh cakap ni telah dimansukh kan. Jadi sekarang let's say lah, kata Imam Syafi'i, taruhlah tak tahu tarikhnya, tak tahu nasikh mansukh, maka sekarang kita kena perhatikan lafaz hadis tersebut, maknanya mana lagi kuat. Okey, di sini faedah fikirnya. Jadi matra hadis yang menyatakan wajib mandi meskipun tidak keluar mani lebih kuat. Ni hadis apa? Abu Hurairah, walaupun tak keluar mani. Sebab pemantuknya berbunyi kan, hadis tu wajibkan mandi walaupun tak keluar air mani, lebih kuat. Ini dengan menurut ziyadah, yang ini tambahan dalam lafaz Imam Muslim. Adapun yang mengatakan tidak wajib mandi, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia hanya berdasarkan mafhum hadis, bukan mantuknya. Mantuk cuma kata air daripada air, dia tak kata kalau tak ada air, tak ada air. Itu yang katakan mafhum. Mafhum ni lemah berbanding dengan mantuk. Tentulah yang bunyi lagi kuat daripada yang tak berbunyi. Sekarang kalau awak dengar Nabi SAW cakap dengan depan awak, awak nak ambil apa yang awak dengar ke awak ambil yang awak tak dengar? Yang awak agak-agak ni lah faham dia. Kalau awak ambil apa ni? Yang awak dengar. Dia kata duduk depan, duduk depan, duduk sini. Sini pun, sini pun sini pun. Awak SDI. Jangan minum arak, awak dengar. Oh, itu kalau arak buat daripada anggur, awak arak buat daripada apa? Daripada kurma boleh. Ayam, daripada buah mangga, buah durian semua boleh. Yang awak dengar, yang berbunyi awak tak pakai, awak pakai yang apa? Awak pakai yang tak berbunyi, yang faham, mafhum saja. Jadi lemah. Itu tarjihnya. Jadi senangkan mantuk, ya, ini lebih didahulukan daripada mafhum, sekalipun mafhum sesuai dengan dara'ah asliyah, hukum asal yang lepas dari kewajiban. Mafhum ni maknanya tak perlu nak mandi kecuali keluar air mani. Ini adalah bersandarkan kepada asal, dara'ah asli. Asal ni perlu mandi tak? Asal tak air mandi kan? Lepas tu datang hukum baru suruh mandi kerana ini. Maknanya selagi kalau tak ada ni, tak perlu mandi. Walaupun dia kuat tau daripada sudut lain, tapi mantuk lebih kuat, yang bunyi itu lebih kuat. Ayat Al-Quran menguatkan mantuk hadis. Yang menguatkan lagi adalah perkara kedua, zahir ayat Al-Quran yang mewajibkan mandi. Sebagaimana firmannya, wa in kuntum junuban fattahharu, iaitu dan jika kamu junub maka mandilah. Jadi ada beza-beza tak, junub keluar mani punya ke junub tak keluar mani? Tak ada biasa kan, umum janji junub. Jadi junub tu bila, adakah keluar air mani baru orang kata awak junub? Tidak. Dalam bahasa Arab kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pakar dalam bahasa Arab, duduk dekat padang pasir lama sama dengan orang-orang Badui. Dan orang-orang Arab Badui dengan bahasa Arab paling bagus bandingkan dengan orang bandar. Ya ke tidak? Masih asli lagi bahasa, tak ada foreigner datang rusakkan bahasa. Sekarang kita orang Singapura, kita punya Singapolish apa lah? Singlish lah. Singlish pun dah kalah sebab dah banyak foreign. Pergi hospital lah, pergi sana orang cakap, dia cakap tak faham langsung apa dia tanya. pekat betul. Pasal oh ni nampak asal dia bukan orang orang Singapura. Inggeris kita masih boleh faham. Orang Inggeris memang tak faham lah kan. Kita Singapura kita faham. Maksud dia itu pasal apa? Dengan bercampurnya orang-orang lain makin lain. Biasalah. Jadi kalau kat pendalaman orang luar tak masuk, bahasa Arab lebih bagus. Imam Syafi'i duduk lama dekat dekat luar. Ini dekat ni pendalaman. Jadi dia kata macam ni, bahasa Arab menunjukkan bahawa kata janabah pada hakikatnya dinamai jima'. Apa makna junub? Tubuh cukup. Walaupun tidak keluar mani. Ada value tak kata-kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i cakap, mana dalil? Cik, mana dalil? Tak dalil ni. Siapa kata ni junub? Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i siapa dia cakap? Aku orang Arab ke? Nama kita nama tu orang Arab lah. Okay. Tapi Imam Syafi'i ada kedudukannya. Bahasa dia hebat. Dan dia termasuk generasi salaf yang awal. Eh, di mana bahasanya masih terpelihara. Orang kagum apa ni akur akan keilmuannya dalam dalam lorah, dalam bahasa. Sehinggakan kata-katanya menjadi hujjah. Tahu hujjah? Isim dalil. Jadi dia kata cukup jimat tanpa keluar air mani. Dan dia menambahkan, setiap orang yang diajak berbicara bahawa si fulan telah junub atas fulanah, kalau orang cakap dengan awak fulan telah junub atas fulanah, dia sudah memahami bahawa ia telah bersetubuh dengannya meskipun tidak keluar mani. Ini orang Arab. Kalau kita, kita tak faham apa telah junub, telah apa, kita tahu apa, telah zina, telah apa semua. Jadi telah bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Dan Quran kata apa? Wa in kuntum junuba. Balik kepada besar. Jika kamu telah junub walaupun tidak keluar air mani, maka tohfat toharu, maka mandilah. Lebih lanjut dia menuturkan bahawa tidak ada perbezaan bahawa zina yang mewajibkan dera, yakni hukuman had, adalah jima' meskipun tidak keluar mani. Orang kena tangkap didakwa merogol seorang budak perempuan contohnya. Sekali dia punya apa entah ada punya istilah dalam kuat saya terlupa, mitigation ke litigation apa benda, dia punya defense, dia kata apa? Tak keluar mani apa? Hanya jadi jangan tak salah. Boleh tak? Adakah itu satu jenayah? Tetap jenayah. Jadi menunjukkan bahawa junub itu cukup dengan dengan jima walaupun tidak keluar air mani. Dan kalau dalam hukum Islam, dia akan dikenakan hukuman hudud. Maka antara ayat dan hadis saling menguatkan wajibnya mandi lantaran bersetubuh. Jadi saling menguatkan. Jadi, jadi kita tarjihkan, kalau tak ada nasab mansukh, kita tarjihkan hadis yang mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Dan satu perkara tentang keluar mani, sifat keluar mani. Adakah semua keluar mani mewajibkan mandi? Jadi asal keluar mani adalah dengan dafa, pancutan, disertai dengan syahwat. Okey, saya tak ceritakan tentang beza mani, madi, wadi dan sebagainya. Dulu kita dah ceritakan dalam bab najis. Kita dah belajar macam mana nak cuci mani. Sekarang kita cerita apakah cara keluar mani, kaifiat keluar mani yang mewajibkan mandi. Sebab kita tengah membahaskan bab mandi. Jadi cara keluar mani yang asalnya yang tadi kita sebutkan. Mula ada perbezaan tak? Sama ada keluar mani itu dengan cara tadi ketika dalam keadaan sadar ataupun dengan keadaan tak sadar. Nah, ada beza tak? Boleh tak keluar mani tanpa tak dalam keadaan tidak sadar? Banyak orang mandi tu asalnya juga. Semua ada budak-budak semua keluar mani bila apa? Bila tengah tak sadar, tengah tidur. Okey. Jadi tak ada beza. Dan yang muatkan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rufi'a al-qalamu 'an thalath 'anil sabi hatta yahtalim." Diangkatkan pena iaitu tanggungan tanggungjawab itu melainkan melainkan ke atas tiga orang, iaitu seorang anak, ini budak, sampailah dia mimpi. Bila awak mimpi? Tengah jaga mimpi ke tengah tak sadar mimpi? Tengah tidur. Jadi tak ada perbezaan juga. Dan ini sama hukumnya sama ada dia lelaki maupun wanita. Akan datang hadis lepas ini tentang wanita juga bermimpi dan mereka keluar mani. Cuba izin mandinya lain sikit saja warna dia. Anda boleh lihat itulah sifat mu'tabar. Sifat mu'tabarah mewajibkan mandi. Okey. Tetapi bagaimana kalau keluar mani bukan dengan sifat tadi, tak keluar secara mancut tapi qatarat meleleh saja. Wajib mandi ke tidak? Kalau dengan tanpa syahwat, keluar mani tanpa syahwat, wajib mandi atau tidak? Dan zaman sekarang dibuat apa operation tak? Keluarkan mani. Kan ada kan? Dia buat apa test ke ataupun diletakkan tempat lain ke? Ini apa? Ini mewajibkan mandi ataupun tidak. Jadi asal yang tadi selain daripada itu macam mana? Jadi dalam hal ini tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan sama ada dia keluar mancut ataupun dia keluar meleleh. Tak ada perbezaan. Tapi dengan syarat ala wajhi sihah, la ala wajhi marad. Dengan syarat dia keluar dalam keadaan sihat, bukan dalam keadaan sakit. Ini ketika keadaan sakit. Boleh. Kadang sakit kerana tak apa tunjangnya sakit ke sakit dia terkeluar apa ni? Air mani. Dia tak ada syahwat, tak ada apa semuanya. Jadi yang mewajibkan mandi adalah bila dalam keadaan sihat. Ada pun dalam keadaan sakit tidak pakai. Sebab kalau tidak susah mandi. Dia memang susah. Satu, dan dia bukan sifat yang muktabar dalam syariat. Jadi soalan yang selalu ditanya sama ada lelaki ataupun perempuan, dah dia mandi lah. Dah buang kecil pun, dah best-best, dah keluar, dah lap-lap-lap, eh keluar lagi. Confirm bukan mancut lah. Mani tak? Confirm mani. Tak payah pergi lab. Kalau pergi pun mesti tahu ni mani. Okay, sekarang kena mandi balik ke tidak? Jadi kalau awak syaratkan mandi keluar air mani macam ni equation dia, sepatutnya apa? Sepatutnya mandi. Tapi sekarang awak macam mana? Nak apply mana? Nak apply equation ni, formula ni, sehat ke sakit? Sehat lah. Ini bukan sakit. Sehat ke sakit ni? Sehat. Cuma dia keluar apa? Lambat, delay, telecast. Jadi kena mandi ke tidak? Sihat. Jadi di sini ada kaedah lain. Ini mani ni baru keluar ke, dia follow mani yang pertama. Dia follow kan? Sebenarnya ini adalah baki, belen. Jadi dia follow tabiat daripada yang pertama. Jadi kalau tabiat follow daripada yang pertama, hukumnya ikut yang asal. Kalau yang asal dah keluar, dah mandi, dia keluar lagi, dah mandi. Tapi kalau yang keluar ini baru punya, confirm baru punya lah. Lagi berapa jam punya lagi kan, baru keluar lagi. Walaupun kita yakin dia bukan daripada yang pertama, dia kira mani yang baru keluar dalam keadaan sihat tak? Sihat. Wajib mandi tak? Wajib. Semua yang tadi tu, yang keluar delete lepas mandi, lepas lap-lap semuanya, kita katakan tak perlu mandi kan? Tapi batal tak wuduk? Batal wuduk kan? Keluar mandi batal wuduk? Tak ada kelar kan? Ada dalil? Kias lah. Apa yang pakai kaedah? Apa yang keluar daripada dua jalan? Itu kaedah ni. Awak dah ada kias, dah ada kaedah. Apa juga yang keluar daripada dua jalan? Kumpul dan rupul, maka dia membatalkan wudu. Kemana mewajibkan mandi? Itu satu hal yang lain. Telah kita bahaskan. Jadi orang yang sakit dan sebagainya, ataupun dia operik dan seterusnya, tak perlu nak mandi. Last. Okay lah. Itu pun dah panjang. Orang semua tak sempat. Okey, ada apa-apa soalan? Sini ada banyak soalan. Jadi kita gali lah bab mustalah hadis. Memang maka dah ada dah. Sama ada kita datang je terus kita bentangkan mustalah hadis ataupun second half. Sebab saya tahu ramai juga yang belum terdedah dengan ilmu hadis ini. Ini takat pendedahan je, tak ada syarat yang panjang. Dalam setengah jam saya rasa cukup. Ada soalan tentang bab mandi? Oh, ini ada soalan macam-macam. Yang pertama, mengambil upah mengkhatamkan Al-Quran untuk arwah dengan bayaran tertentu. Dan apa hukumnya? Setelah kita jawab soalan seperti ini, cuma dia tak khatamkan Quran lah, dia upah mengajar Al-Quran. Dan yang asal usul soalan dia apa dia? Kalau kita buka kat dalam kitab, apa yang patut kita cari? Kitabul Ijarah, kitab upah mengupah. Jadi bukan dalam bab ibadat asal dia, dia dalam bab muamalat. Jadi ini salah satu sikit lah, kalau awak nak jawab soalan apa semuanya, tak boleh belajar satu short course ataupun sijil tertentu dan sebagainya. Tahu-tahu nak tak kasih batu nak jawab soalan di internet ke di mana-mana, dia tak boleh. Awak mesti kena baca daripada kulit ke kulit satu orang tu, daripada mula kitab fikir sampai akhir kitab fikir. Itu pun sebenarnya belum lagi, tapi at least something, jadi awak nampak. Jadi upah-upah ni ada syarat kan, kita dah kata kan. Yang pertama mereka katakan tak boleh upah-upah dalam ibadat, ibadat badaninya. Dia tak boleh kita upah-upah, dia tak ada niat. Bagaimana kita tak boleh solatkan untuk orang lain? Betul tak? Begitu juga tak boleh baca Quran untuk orang lain belakang. Jadi tidak sah upah-upah dalam hal ini. Sama ada tu orang hidup tau, saya solat contoh, awak tak solat kan hari malah dah, dia tak boleh. Berapa waktu? Tak boleh kan? Begitu juga tak boleh puasa untuk dia. Sebab dia memang mampu, tak boleh. Sebab apa? Ini semua adalah perintah yang Allah bebankan sifat kepada individu, orang tu sendiri. Perintah tu datang, awak kena imagine macam ini. Datang perintah tu terus pada apa ni? Pada bahu awak. Awak pukul, mana boleh pas pada dia pukul. Dia ada beban dia, beg dia sendiri kena angkat. Beg dia kena angkat beg sendiri. Awak tak, kalau awak campak beg tu, maknanya awak tak angkat beg tu kan? Maknanya awak telah buat maksiat. Dan awak berhak dihukum dengan Allah SWT. Macam tu. Kita hanya namakan taklif bebanan. Awak mukallaf angkat beban tersebut. Awak yang kerjakan, mana boleh orang lain buat. Sebagaimana kalau awak buat salah, dilarang, semua dilarang. Jangan ini, jangan curi, jangan cakap bohong dan sebagainya. Lepas tu saya, awak kata, saya cakap bohong, dia kena. Boleh tak? Tak ada kan? Mana-mana undang-undang pun tak boleh. Siapa yang buat, dia lah yang kena. Ingat tak kisah Nabi Yusuf? Dan mereka buat helak bahawa salah satu daripada adiknya kononnya mencuri. Buka-buka beg, ni cakap pasal beg lagi, jumpa benda yang dicuri. Jadi mereka semua minta syafaat kepada Nabi Yusuf. Inna lahu aban syaikhan kabiran faqul ahadana makan. Sesungguhnya adik kita ni ada bapa yang dah tua, syekh kabir. Maka ambillah kami, gantikan tempat dia, hukum salah seorang daripada kami. Tapi dia jangan. Pada tu bapa semua orang tau, semua dia beradik. Tapi surah apa ni, yang ini anak ni, anak favourite ni, jangan hukum ni. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Ma'adallah. Ma'adallah. Anak khuda ahad makana. Tentulah kami akan jadi orang yang zalim. Tak akan kita nak ambil orang yang lain yang buat sebagai apa ni? Sebagai ya, pesalah dan kita hukumkannya. Sesungguhnya ketika kita buat demikian, kita zalim. Jelas. Dan ini logik. Jadi demikian juga dalam hal ibadat buatkan untuk seseorang. Waktu wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak boleh seorang yang membuat dosa menanggung tak boleh seorang menanggung dosa orang lain. Itu sebagian ayat dah. Dosa tak boleh. Tapi kalau masalahnya boleh tak? Apa sama ayat dia? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Surah An-Najm. Wa'al laysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya tidak ada bagi seorang insan itu kecuali apa yang ma sa'a huwa, yakni apa yang dia kerjakan. Huwa dia tak payah taruh. Jadi yang dia buat dia dapat. Jadi dulu ada kat dalam ayat yang sama. Dosa pun tak ada nama, amal soleh pun dia tak boleh berikan. Yang dia dapat cuma apa yang dia buat sahaja. Baik. Jadi dengan itu tak boleh khatam Quran untuk arwah. Arwah lagi teruk lagi, lagi jauh lagi. Dengan bayaran tertentu tak boleh. Duit yang diberikan itu adalah batil, tak halal dimakan, tak halal diambil. Yang berikan berdosa, yang ambil pun berdosa. Tapi besok mereka akan kata ada khilaf, ada kata boleh, ada yang itu dan sebagainya. Bawa keras sangat dan seterusnya. Tapi saya bawakan dalil. Kalau boleh, maknanya bolehlah awak tanggung dosa orang lain. Jelas. Habis itu. Kalau kata boleh, saya pun kata boleh. Awak apa ni? Ambil upah, khatamkan Quran untuk orang lain. Dan kemudian zaman kita khatamkan Tuhan dia sendiri, tak khatam Quran ke tidak? Dia nak khatam Quran untuk orang lain. Dan orang faham khatam Quran untuk orang lain macam mana? Baca dari kira mula sampai habis. Betul? Kau baca Qulullahu Ahad 3 kali. Sebab Qulullahu Ahad tak ada tu tulisan Quran seperti 3 Quran. 3 kali, 3 times 1 third. 3 over 3. Puan pun sama. Kenapa? Matematik. Senang ya. Okey. Kalau didapati berbohong macam itu memang lagi haram. Baik, tapi mereka ada kaedah pula. Khatam tak mesti satu orang khatam kan? Ambil 30 orang, satu orang baca satu juzuk pertama, yang kedua juzuk ketiga, semua baca at the same time, khatam lah. Nak lagi cepat, ambil lagi ramai orang. Itu khatam Quran. Itu khatam Quran ke tidak? Dan itu bukan khatam Quran. Awak cuma baca satu juzuk, dia baca juzuk kedua, ketiga dan sebagainya. Itu bukan khatam Quran. Tak syak, kalau itulah yang mereka buat, itu lagi satu penipuan. Mana ada kata orang macam itu? Kata orang dalam Ramadan 30 imam. Yang kedua, soalan kedua, mensatukan atau menyatukan masyarakat dengan cara-cara selawat, tanda kecintaan kepada Rasulullah. Selawat itu disyariatkan, satu selawat kepada Rasulullah SAW sekali. Allah akan selawatkan atasnya 10 kali, yang dapat pahala 10 kali. Baik, dan tak selawat itu memanglah semua ibadat itu dilakukan dengan syarat, diterima dengan syarat cinta kepada Allah SWT. Dan umumnya tak buat apa-apa amalan pun kita wajib cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan lebih daripada kita cinta segala-galanya. Betul tak? Jadi nak satukan masyarakat, berataskan cinta kepada Rasulullah SAW. Kata-kata yang amat saya setuju. Betul tak? Awak setuju tak setuju? Pasal saya setuju, awak setuju. Tetapi apakah makhum cinta kepada Rasulullah SAW? Apa makna cinta kepada Rasulullah SAW? Baca selawat? Tidak kan? Nabi SAW ada banyak lagi yang disuruh. Cara umum kan Nabi SAW suruh ikut, suruh ikut Rasulullah SAW. Apa yang dia sampaikan kita buat, dia perintah kita buat. Apa yang dia larang kita tinggalkan. Nah, bila kita berselisih, perintahlah tak tahu macam mana. Kita kembali kepada sunnahnya. Kita kena termasuk dengan sunnahnya. Baik. Kalau itulah maksud dia, maka selesai. Tapi kalau maksudnya hanya dengan selawat saja, maka kita ambil sebahagian saja, portion saja. Saya garanti kita tak akan cinta pada Rasulullah SAW dengan sebenarnya, dan tidak akan kita dapat satukan masyarakat. Tak akan. Ini masalah lagi sikit. Perlukah kita cegah dalam kemampuan kita kerana dikatakan ini khilaf? Perlu kita berlapang dada? Perlukah kita berlapang dada dalam hal ini? Jadi ini permasalahan yang kita selalu cerita daripada tahun lepas ini. Sejak kita buka kitab, kita punya cerita banyak khilaf daripada ittifaq, betul tak? Banyak khilaf daripada yang mereka setuju. Nah, jadi kita dah, apa tujuan kita belajar khilaf? Untuk ambil yang mana-mana suka, ataupun ambil yang kuat. Jadi kita cari mana yang kuat, lihat hadisnya, riwayatnya, tengok sanadnya apa semuanya, pernah pembahasan fikihnya, bahasanya dan semuanya. Lepas tu okey, ni kuat, kita ambil lah yang kuat, dan yang lemah kita tak ambil. Baik. Jadi kalau kita dah buat demikian dan kita dapati bahawa ada kawan kita yang juga dah buat macam tu, tapi dia sampai kepada conclusion yang berbeza dengan kita, barulah kita berlapang dada. Tapi ini tidak tau, setakat ini yang mereka suka buat. Mereka jumpa ada ulama cakap macam ini, ada khilaf, lalu mereka kata saya nak amalkan ni sebabnya khilaf, awak jangan marah-marah, awak nak buat awak ni basal, awak jangan tegur saya. Mana ada betul? Jadi yang kita mahu adalah semua pergi kepada manhaj yang sama, mungkin sampai kepada jalan yang lain, tapi biasanya jaranglah, jarang mereka sampai kepada natijah lain. Jadi kalau mereka dah demikian bersisi pendapat, barulah kita berlapang berlapang dada. Yang ada tu masalahnya, jelas nasnya mengharamkan atau tidak ada nasnya, ataupun disandarkan hadis palsu, hadis lemah, ataupun setakat amalan siapa entah, betul tak? Lepas tu mereka jadikan itu sebagai satu hujah, khilaf dijadikan macam dalil Quran dan hadis. Tentu sekali mereka ni orang-orang yang diancam oleh mereka yang apa ni, keluar daripada jalan orang-orang orang-orang mukmin ni, tabi' sabil ghairil mukmin, mengikut hawa nafsu. Sebab yang membuat dia ikut pendapat ni bukan pasal kuat tau, tapi pasal saya suka dengan dia, saya rasa semua saya rasa. Beza dengan cara yang kita sedang lakukan. Jadi itulah pendapat saya dalam masalah ini. Yang benar daripada Allah SWT. Kalau silap diri saya, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.